Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tokoh kita pada malam hari ini adalah seorang imam yang terkenal di zamannya. Meskipun di zaman kita, di abad yang serba canggih ini, umumnya orang tidak mengenal tokoh yang akan kita sebutkan, yaitu Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Dia adalah salah seorang tokoh atau pakar hadis di masa tabi'in, generasi yang terbaik setelah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti dijuluki oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum mukminin dalam bidang hadis, seorang pakar hadis yang sangat handal di zamannya, yang para ulama besar saja tunduk dan mengakui terhadap keilmuannya. Meskipun beliau sudah terkubur ribuan tahun yang lalu, tidak ada salahnya untuk kita menggali sekelumit dari kehidupan beliau, ya semoga dengan ini kita bisa meniru jejak beliau dan kita semakin tahu betapa para pendahulu kita, mereka telah mengorbankan waktunya untuk kebaikan, mendermakan hartanya untuk kebaikan, mendermabaktikan umurnya untuk Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti dikatakan oleh ulama, huwa awwalu man jarraha wa addala. Dia adalah orang yang pertama kali, orang yang pertama kali menyebutkan para perawi hadis dengan disebutkan cacatnya atau kebaikannya. Maksudnya, dahulu para perawi hadis, mereka tidak semudah itu menyampaikan hadis Nabi. Mereka akan diperiksa, diteliti oleh para pakar hadis. Ini yang menyampaikan hadis Nabi seperti apa kepribadiannya? Apakah dia orang yang solih atau orang yang ahli maksiat? Apakah dia orang kuat hafalannya atau lemah hafalannya? Itu diperiksa. Ini dalam rangka menjaga agama ini dari orang-orang yang akan memasukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan dari agama. Jadi dahulu kalau mereka mendengar hadis, itu diayak. Ibarat orang menumbuk, ya padi kemudian yang menumbuk beras untuk jadi tepung diayak, yang lembutnya dari yang kasarnya dipisahkan. Demikian pula dahulu hadis-hadis yang menyebar di tengah masyarakat itu ada yang benar penisbatannya kepada Nabi dan ada yang tidak benar. Maka para ulama hadislah yang mengayak, ini sabda Nabi, ini bukan sabda Nabi, ini disandar kepada Nabi benar dan ini disandar kepada Nabi dengan dusta. Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj termasuk orang yang awal-awal mengayak hadis dengan meneliti setiap berita yang terkait dengan Nabi, diteliti orangnya seperti apa, kepribadiannya, sifatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dia dikatakan sebagai amirul mu'minin fil hadis, pimpinan kaum mu'minin dalam bidang hadis. Lalu seperti apa kedudukan seorang dikatakan sebagai ahli hadis? Kalau kita tahu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ahli hadislah orang-orang yang mempelajari kehidupan Nabi, lah mereka-mereka yang menjaga agama ini, menjaga agama ini dari setiap orang yang akan memeranginya atau mengotorinya. Mereka tidak rela kalau agama ini dikotori. Mereka tidak rela kalau kemudian agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi. Mereka adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menjaga agama ini. Yang kedua, ahli hadis, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan agama Allah dan sunnah Rasulullah. Ketika umumnya orang sibuk mencari dunia, sibuk mencari makan, sibuk mencari jabatan, ahli hadis itu sibuk menebarkan agama, sibuk menyampaikan Al-Quran dan sunnah. Berkata Ibn al-Madini rahimahullah, laisa qawmun khairan min ahli al-hadis, annasu fi talabi dunya wahum fi iqamatidi. Enggak ada orang yang lebih baik daripada ahli al-hadis. Orang-orang sibuk ngejar-ngejar dunia sedangkan mereka sibuk menegakkan agama, mempelajarinya, ya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kesibukannya seperti ini. Lalu dia mengatakan, kenapa mereka malaikat yang gak butuh makan? Kita kata mereka manusia, ya mereka lapar, mereka sakit, mereka juga mati. Tapi mereka mencari dunia hanya sekedar untuk menyambung hidup. Kemudian mereka menyibukkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki untuk menjaga agama ini. Mereka mencari dunia hanya sekedarnya. Salah seorang pakar hadis di abad ke-20, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani, beliau itu dahulu pekerjaannya tukang servis jam. Mungkin di zaman-zaman yang HP itu belum muncul, itu lumayan. Pekerjaan Syekh Al-Albani tukang servis jam, sekiranya dia sudah dapat hasil bisa untuk makan dia dan keluarganya, beliau tutup, kemudian beliau pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan membaca buku sampai 8 jam dalam setiap hari. Apa kita mampu membaca buku sampai 8 jam? Mungkin 8 menit mata kita seperti ada bandulnya, sudah berat sekali. Pantas saja kalau seperti ini semangatnya, kalau seperti ini meluangkan waktunya, mencari dunia secukupnya sudah. Maksud secukupnya ya, artinya kalau orang tidak rakus, yang penting orang itu ya cukup untuk makan hari itu, sehat tubuhnya, aman jiwanya, sudah cukup. kemudian setelah itu ya menyibukkan dengan amal sholih, mempelajari ilmu agama. Kurang lebih Syekh Al-Albani itu membaca setiap hari 8 jam. Beliau punya keluarga, beliau kerja. Bekerja tapi tidak menforsir waktu untuk semuanya, untuk dunia. Untuk dunia beliau semangat, juga untuk agama beliau semangat. Jadi semuanya dapat. Semuanya dapat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ahlul hadis, mereka adalah para sahabat Nabi. Meskipun mereka bukan bersahabat dengan Nabi di zamannya, tapi nafas-nafas mereka senantiasa mengikuti Nabi. Artinya mereka geluti setiap hari adalah hadis Nabi, sabda Rasulullah. Itu setiap hari yang mereka pelajari, sehingga mereka adalah orang yang paling ngerti secara persis kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau dia mengatakan apa sebegitu penting kita mengenal kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, jawabannya penting. Karena Allah SWT mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah keteladanan yang baik, suri teladan yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, ahlul hadis mereka adalah orang yang termasuk orang yang paling banyak pahalanya. Kalau ada yang bertanya kenapa mereka orang yang paling banyak pahala, karena mereka setiap saatnya, setiap harinya mempelajari hadis Nabi. Setiap kali melewati nama Nabi, mereka senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengucapkan satu kali salawat kepada Nabi, Allah balas dengan 10 kali lipat. Kalau sehari misalnya seorang membaca 10 hadis Nabi, disebutkan nama Nabi, setiap disebutkan dia bersalawat 10 kali misalnya dia bersalawat, berarti dia mendapat 100 keberuntungan yang luar biasa. Masyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj yang sudah kita sebutkan, orang yang terkenal di zamannya, seorang imam yang disegani dan diakui keilmuannya, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi salihan zahidan qani'an bil kut rasan fil ilmi wal amal munqadi'un nadhir, seorang yang salih, seorang yang tidak rakus pada dunia, merasa cukup dengan bahan makanan yang dimilikinya. Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti, seorang imam yang besar di zamannya, kebesaran nama itu biasanya akan mengiringi juga banyaknya rezeki. Namun Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj tidak memanfaatkan kebesaran nama untuk kemudian meraup harta. Bahkan ketika beliau punya, beliau pun tidak kemudian pelit. Nanti akan kita sebutkan di antara sisi kehidupan beliau yang unik. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya punya tepung, kemudian punya usus, sudah cukup. Apapun dari dunia yang terlewat saya gak akan sedih. Yang penting saya ya punya untuk sesuatu yang bisa dimakan. Tepung dan usus, padahal usus itu kurang lebihnya. Artinya beliau merasa cukup dengan yang seperti ini. Tidak perlu kemudian bersedih hati ketika misalnya tidak punya ini dan itu. Karena apa? Orang yang penting perutnya sudah terganjal dengan makanan, sudah dia sehat. Dengan memperbanyak tafakur ibadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'san fil ilmi wal amal. Dia adalah pimpinan umat dalam bidang ilmu dan amal. Munqadi'un nadir, yang tidak ada bandingannya. Hanya orang-orang yang mulialah yang mengakui kemuliaan orang yang mulia. Adapun orang yang tertutup hatinya dengan syahwat, dengan ambisi pada dunia, tidak akan bisa memandang para ulama sedalam ini. Bahkan yang ada adalah para ulama digambarkan sebagai orang-orang yang mereka kumuh, sebagai orang-orang yang mereka itu enggak punya apa-apa, mereka enggak memiliki jasa. Ini sesuatu yang keliru. Para ulama kita, mereka tahu hakikat dari kehidupan. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah tempat penyeberangan yang akan ditinggal, sehingga seorang tidak akan mungkin terlena di atas jembatan penyeberangan melihat panorama yang indah. Dia akan meneruskan perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah terkenal dengan peribadatannya dan kezuhudannya. Berkata Abu Qatin, "Ma ra'aitu Syu'bata raka'a qabdu illa dhanantu annahu qad nasiya. Wa la qa'ada baina sajdataini illa dhanantu annahu qad nasiya." Berkata Abu Qatin, "Tidak pernah saya melihat Syu'bah rukuk satu kali pun kecuali aku mengira bahwa dia telah lupa." Artinya saking lamanya rukuk sampai dia lupa berdiri. "Dan tidaklah aku melihat dia duduk di antara dua sujud kecuali saya menyangka dia telah lupa." Masa duduk di antara dua sujud lah, bahkan mungkin butuh sujud lagi. Padahal tidak lupa, memang beliau lama baca wirid, menunjukkan bahwa beliau betah dengan sholat. Orang mukmin itu betah dengan sholat, betah dengan masjid. Bahkan selesai dari sholat, dia menunggu-nunggu kapan datang waktu sholat berikutnya. Bukankah di antara 7 golongan yang nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan iub-iuban, mendapatkan naungan oleh Allah di saat matahari didekatkan dari kepala manusia, bukankah di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya gandrung dengan masjid. Selesai dari sholat dia merindukan kapan datang waktu sholat berikutnya. Orang yang saleh, orang yang baik, dia akan tenang dengan sholat dan dia merindukan sholat berikutnya. Tapi orang yang munafik, untuk mendatangi sholat mereka itu bermalas-malasan. Andai kata mengerjakan sholat seperti ayam makan makanan, selesai dari sholat mereka tidak peduli dzikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qamu ila sholati qamu gusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kalau mereka orang-orang munafik berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Sudah seperti itu sholatnya pun pamer. Bukan lillahi ta'ala, bukan karena mengharap ridho Allah. Hanya setor muka, hanya biar dikatakan ya sholat, padahal dalam hatinya benci dengan sholat. Sudah seperti itu, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya barang sedikit. Berkata Abu Qatin, "Kana thiyabu Syu'bah launuha launu turab, wa kana katsiru sholati katsiru siyami sakhiyun nafsi." Adalah pakaiannya Syu'bah warnanya seperti warna debu. Dan adalah beliau banyak sholatnya dan banyak puasanya, orangnya jiwanya itu pemurah. Jiwanya itu pemurah, suka memberi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Imam Syu'bah Ibn Hajjaj ini di antara keistimewaan yang dicatat dalam sejarah, beliau sangat sayang kepada fakir miskin, sangat memuliakan mereka, enggak tega kalau ada orang kesulitan. Walaupun dia sendiri juga serba kekurangan, tapi enggak tega kalau melihat orang ya dalam kekurangan. Sifat yang sepertinya sulit kita dapatkan di zaman sekarang. Jangankan orang memberi, terkadang orang uangnya banyak, hartanya banyak, ada tetangganya mau pinjam saja tidak dipinjami. Generasi apa ya seperti ini? Generasi yang ambisi pada dunia, takut kepada ya meminjamkan kepada saudaranya. Padahal kalau seorang memberi pinjaman kepada saudaranya dua kali, itu bernilai sedekah. Man aqrada musliman marrataini fahuwa kasadaqatin. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali pinjaman, itu bernilai apa? Seperti sedekah. Seperti sedekah. Dawud atau Yalisi bercerita, dahulu saya atau kami di sisi Syu'bah Ibn Hajjaj, lalu datang Sulaiman Ibn Mughirah. Sulaiman Ibn Mughirah ini salah seorang ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran dan ya sangat mendalam tentang ilmu qiraat. Nah, sementara Syu'bah seorang ahli apa? Hadis, pakar hadis. Syu'bah kalau mengingat-ingat Sulaiman bin Mughirah, dia menyebutkan Sulaiman bin Mughirah ini pimpinannya para qori, dipujinya. Giliran Sulaiman bin Mughirah menyebut-nyebut Syu'bah, disebutkannya bahwa Syu'bah adalah ya pimpinan kaum mukminin dalam hadis. Seperti itu para ulama, mereka saling menghormati, saling memuji kedudukan yang ada di tengah mereka, kemuliaan yang ada di tengah mereka. Pada suatu saat Sulaiman bin Al-Mughirah menangis. Menangis di hadapan teman yang akrab itu hal yang wajar. Kalau menangis di hadapan orang enggak kenal, ya mungkin kurang tepat. Maka Syu'bah bertanya, peka terhadap lingkungan. Bukan ketika ada temannya nangis, ah biar. Tidak, peka. Ada apa? Orang nangis mesti ada sebab. Sebagai seorang teman, dia akan peka terhadap kondisi temannya. Mayubtika, wahai Sulaiman, ada apa yang dia menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Ini gambarannya, dia orang sederhana, sehingga ketika hilang sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya sedih. Hal yang wajar. Ya Aba Sa'id, mayubkika ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, wahai Sulaiman bin Mughirah, ada apa kamu menangis? Kata dia, mata himari, wa dhahabat minnil jum'ah wa dhahabat hawaiji. Keledai saya, kendaraan saya mati, sehingga saya tidak bisa jumatan. Mungkin untuk jumatan ke tempat ya, salat Jumat butuh kendaraan, sementara kendaraannya mati, sampai sana sudah lewat salat Jumat. Orang mukmin kalau terlewat dari amal solih sedih. Orang yang baik kalau terlewat dari amal solih dia merasa apa? Bersedih. Keledai saya, kendaraan saya mati, himar saya mati, sehingga saya terlewat dari jumatan, dan kebutuhan-kebutuhanku pun lewat. Kata Syu'bah, fabikam akhadtahu, kamu membelinya berapa? Membeli keledainya berapa? Qala bi salasati dananir, saya membelinya dengan 3 dinar. 1 dinar kurang lebih 4 gram seperapat kalau emas. Berarti 3 dinar kurang lebih 13 ya. 13 seperapat ya. Gram dari emas kurang lebih. Kata Syu'bah, indi salasatu dananir, wallahi ma amliku ghairaha, saya punya 3 dinar, saya tidak punya harta lebih dari itu. Artinya beres, tunggu. Kemudian Syu'bah memanggil pembantunya untuk tolong datangkan kantong uang. Di dalam kantong uang tadi hanya ada 3 dinar, itu saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian setelah itu diberikan kepada Sulaiman bin Muhirah. Kata Syu'bah, ishtar biha himaran wala tabki. Silakan Anda beli ya keledai dengan uang ini dan sudah enggak perlu nangis lagi. Ini adalah contoh nyata dari ilmu yang terpraktekkan dalam kehidupan nyata, bahwa seorang teman ketika melihat temannya kesulitan tidak tinggal diam. Seorang teman pun rela untuk mengorbankan hartanya, bahkan yang ibaratnya itu uang pas-pasan pun diberikan untuk temannya. Orang-orang seperti inilah yang tercatat nama harumnya sepanjang masa. Wa yusthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Rela mendahulukan saudaranya meskipun mereka sendiri butuh. Kalau orang dia punya harta banyak kemudian membantu, sesuatu yang wajar. Orang kalau punya uang ratusan juta kemudian bantu ya masjid 1 juta, ya wajar, bahkan sedikit. Tapi orang kalau punya uang pas-pasan kemudian dia rela untuk membantu saudaranya dengan uang yang pas-pasan, itu menunjukkan cinta yang tulus kepada saudaranya, menunjukkan kepercayaan yang sangat kuat terhadap Allah. Makanya Rasulullah mengatakan was-shadaqatu burhanun. Shadaqah adalah bukti tentang keimanan seorang. Orang kalau berani bersedekah berarti dia tidak khawatir ya fakir. Tidak ada dalam prinsip dia saya yang capek-capek mencari masa orang lain yang merasakannya, tidak. Orang yang baik akan berbagi, orang yang baik akan bagaimana dia bisa membantu, bahkan ketika dia membantu dia tidak merasa telah berbuat banyak. Bahkan dalam benaknya, kalau saya bisa membantu lebih dari ini, itu orang yang baik. Berkata An-Nadhr ibn Sumail, aku belum pernah melihat orang yang lebih sayang kepada orang miskin lebih daripada Syu'bah. Kalau dia melihat orang miskin tadi dilihat sampai orang tadi gak kelihatan. Dilihatnya itu dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh apa? Kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang dipanjatkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang miskin yang menjadi tanggungan seorang adalah sumber rezeki. Sumber rezeki. Di antara yang membuktikannya adalah waktu itu ada seorang, dua bersaudara. Salah satunya duduk di majelis Nabi, salah satunya bekerja untuk membiayai saudaranya yang duduk di majelis Nabi. Yang namanya orang mungkin merasa capek dia bekerja. Kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya yang capek bekerja, saudara saya santuni duduk di majelis Anda. Mungkin gambaran kita, saya yang peras keringat banting tulang, saudara saya enak-enakan duduk di majelis Anda. Padahal ya, orang duduk di majelis itu ya bukan sesuatu yang ya mudah. Orang butuh apa namanya berpikir, orang butuh menulis, orang butuh menghafal. Letihnya fisik tidak seperti letihnya apa pikiran. Bisa jadi orang bekerja nyangkul sehari dua hari dia capek, diistirahat selesai, hilang capeknya. Tapi orang berpikir, dia duduk sehari dua hari menghafal, berpikir, meneliti, mungkin capeknya seminggu belum sembuh. Ketika orang ini melaporkan, ya Rasulullah, saya yang capek bekerja, saudara saya duduk di majelis Anda. Kata Rasulullah, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rizki oleh Allah karena kamu ngurusi, memperhatikan saudara kamu. Jadi orang fakir yang menjadi tanggungan kita adalah sumber rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tungsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian diberi pertolongan oleh Allah dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Mungkin kalau orang kuat dia bisa menenteng senjata terjun di medan laga. Ya, orang-orang lemah, meskipun mereka lemah fisiknya, tapi kuat keikhlasannya, kuat doanya, ketulusan dan doa yang ikhlas menjadi sebab utama mendapatkan kemenangan, menjadi sebab utama didapatkan rezeki. Jadi waktu itu ada seorang sahabat Nabi selesai dari peperangan, ketika harta rampasan perang dikumpulkan, sahabat ini semacam minta lebih karena dia merasa dalam perang ini dia banyak ya berjasa. Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang dhaif, orang-orang lemah dari kalian. Orang-orang yang sekiranya lemah tubuhnya, tapi mereka terkadang lebih kuat keikhlasannya, lebih mantap doanya. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan orang fakir. Walaupun dia hanya mengucapkan doa, semoga Anda diberkahi oleh Allah. Jangan kita remehkan, bisa jadi doa tadi tulus kemudian Anda diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj, kalau beliau sedang menyampaikan ilmu di hadapan murid-muridnya, tiba-tiba ada tukang ngemis, dia berdiri di majelis minta-minta. Terkadang sebagian pengemis seperti itu. Orang di majelis segini, kemudian ada yang berdiri, ya tolong saya ini orang fakir, saya butuh bantuan. Imam Syu'bah bin Hajjaj tidak mau melanjutkan pelajarannya sampai ada orang yang ngasih orang tadi. Saking sayangnya kepada orang-orang miskin. Kalau beliau sedang menyampaikan pelajarannya, kemudian ada pengemis datang kemudian minta-minta, beliau berhenti dari mengajar sampai ada di majelis yang memberi pengemis tadi. Baru setelah itu beliau melanjutkan. Kalau tidak, beliau berhenti. Saking sayangnya. Pas waktu itu, ketika beliau menyampaikan ceramahnya, ada pengemis datang berdiri minta-minta, tidak berapa lama kok duduk. Ditanya, loh kok kenapa kamu duduk, kenapa dia duduk, belum ada yang beri kok sudah duduk. Kata sebagian muridnya bahwa ada orang yang siap menjamin, siap memberi, sehingga pengemis tadi apa, duduk. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Waktu itu jumlah kaum muslimin masih bisa dihitung dengan jari. Dan kebanyakan yang masuk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Yang bangsawan ada, orang kaya ada, tapi kebanyakan yang masuk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah. Para budak dan orang-orang yang dari keluarga yang biasa. Datang sebagian tokoh kafir Quraisy kepada Rasul, wahai Muhammad, kalau kamu usir orang-orang ini, kami mau duduk mendengarkan penjelasan Anda. Tapi kalau orang ini duduk, kami ini para tokoh, kami gengsi duduk dengan mereka. Waktu itu terbetik dalam benak Nabi untuk ya biar sahabat ini nyingkir dululah sana, mumpung mereka mau dengarkan ceramahnya Nabi. Tapi malah Allah menurunkan ayat menegur Rasulullah. Allah mengatakan wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kamu jangan sampai mengusir mereka-mereka yang sedang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya, para sahabat yang lemah ini jangan sampai diusir dari majelis Rasulullah. Mereka adalah cikal bakal umat Islam. Adapun orang kafir belum tentu mereka masuk Islam. Ini baru mau dengar saja bersyarat. Baru mau dengar belum tentu apa? Beriman. Sedangkan para sahabat sudah jelas-jelas beriman dan butuh ilmu. Sesuatu yang belum jelas jangan sampai mengalahkan satu yang sudah jelas. Ini para sahabat jelas butuh ilmu. Sedangkan para tokoh kafir Quraisy belum tentu ya mereka beriman. Jangan sampai seorang mengejar sesuatu yang belum jelas meninggalkan satu yang sudah jelas. Murid al-Imam Ahmad rahimahullah yang bernama Khalal, beliau pun memperhatikan guru besarnya itu Imam Ahmad. Kata dia, belum pernah saya melihat orang-orang fakir sangat dimuliakan lebih daripada di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Karena ketika orang-orang fakir datang ke majelis, ya mereka mau dapat apa? Dapat ilmu kan? Enggak terbayang mereka di majelis, ya kemudian mereka mau dapat uang jutaan, tidak. Ada orang fakir datang ke majelis, berarti sangat-sangat butuh pada apa? Ilmu. Mereka enggak akan dapat bagi-bagi uang, enggak akan mendapatkan jabatan apapun. Ketika mau datang di majelis berarti betul-betul yang diinginkan adalah ilmu dan pahala. Yang diinginkan adalah ilmu dan pahala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saking sayangnya Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj terhadap orang-orang fakir, sampai dia dijuluki dengan bapaknya orang-orang fakir. Jadi kalau ada orang fakir datang di sisinya enggak akan ya kecewa, tidak akan ya keluar kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Akan tercukupi walaupun ya seadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang datang pada Nabi meminta-minta pada Nabi pasti diberi. Kalau pas Nabi ada satu untuk diberi, diberi. Kalau tidak ada, Nabi menjanjikan. Atau Nabi mengarahkan kepada sahabat yang bisa memberi orang tadi. Jadi tidak ada seorang pun yang datang pada Nabi meminta dalam keadaan yang terpaksa, kecuali Nabi akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkata Muslim Ibn Ibrahim, ma dakhaltu ala Syu'bah fi waqti salatin qattu illa ra'aituhu qa'iman yusalli. Tidaklah aku masuk pada Syu'bah di waktu salat kapanpun kecuali saya melihat dia sedang berdiri salat. Nah, kalau kita ada orang masuk ke kamar kita dan salat, mungkin kita sedang tidur. Ada orang masuk ke kamar kita, melihat kamar kita di saat waktu salat datang, mungkin kita sedang asik dengan HP. Ya, beda sekali. Kata Muslim Ibn Ibrahim, tidaklah aku masuk kepada Syu'bah di waktu sholat kapanpun kecuali saya melihatnya sedang berdiri salat. Wa kana abal fuqara wa ummahum, dan adalah Syu'bah bapaknya orang-orang fakir dan ibunya orang fakir. Artinya beliau itu ya bapaknya orang-orang fakir, dekat dengan orang-orang fakir. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar dia mengatakan, wallahi laulal fuqara ma jalastu lakum, demi Allah, kalau bukan orang fakir, saya balas bermajlis dengan kalian. Fakir di sini tidak hanya fakir dengan harta, tapi juga fakir dengan ilmu. Fakir itu kan artinya butuh. Orang ketika dia mau duduk di majlis ilmu, berarti dia butuh kepada ilmu. Berarti orang itu fakir kepada ilmu. Ya, orang fakir atau butuh kepada ilmu. Ini Al-Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Wasiti, seorang yang memiliki kedudukan terpandang. Jangan sampai dia jauh dari masyarakat, jangan sampai dia kalis dengan masyarakat. Justru orang yang baik, semakin tinggi kedudukannya, dia semakin merendah, dia semakin dekat dengan masyarakat. Apa yang dia miliki dari ilmu, dari tenaga, dari waktu, dari pikiran, dari harta, bahkan disurahkannya kepada orang yang berikan. Untuk apa sih seorang melewati kehidupan ini kalau tidak memiliki jasa? Jangan sampai kita melewati kehidupan yang sebentar ini kemudian tidak ada ya jasa apapun terhadap masyarakat. Waktunya kita pelit, hartanya kita pelit, dengan hartanya, dengan waktunya kita pelit, dengan pikirannya. Ini rugi ya seperti ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan seperti ini umumnya para ulama, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, mereka menggabungkan antara dermawan dengan ilmunya dan dermawan dengan hartanya. Loman dengan ilmunya, tidak pelit, tidak khawatir kalau dia ngajar dengan ilmu nanti muridnya menyaingi dia, tidak. Bahkan seorang imam yang mulia akan bangga kalau muridnya lebih hebat dari dia. Ya, lebih baik. Seorang akan berbangga kalau muridnya lebih mulia dari dia, lebih ya, hebat dari dia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, Pak Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah untuk mencintai orang-orang miskin, karena mereka-mereka adalah orang yang tulus. Kalau kamu mencintai orang kaya, mungkin kamu ada maksud di balik itu. Kamu mendekati orang-orang kaya, berarti ada maksud ini. Mendekati orang-orang miskin, apa yang kamu akan ambil darinya? Ya. Maka kalau orang dekat dengan orang miskin, ya berarti betul-betul tulus. Dan orang miskin pun ketika dekat dengan kamu pun kan butuh ilmu kamu. Tulus ya terhadap kamu. Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit nanti badal isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.